Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Sahabat kajian yang dirahmati oleh Allah SWT, teman-teman sekalian yang berbahagia, semoga Allah senantiasa memberikan kita semangat untuk talabul ilmi, senantiasa memberikan kita taufik untuk meniti jalannya ajaran, meniti dan meniru, mencontoh sunnah dari Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita diberikan waktu oleh Allah SWT untuk berjumpa dalam kesempatan yang mulia di hari Kamis malam. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab yang bertemakan pembahasan akidah yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala di kitab beliau Syarhus Sunnah. Kitab Syarhus Sunnah oleh beliau Al-Imam Al-Muzani, murid senior dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, rahimahumullah jami'an. Ya, adapun pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke definisi dan hakikat iman, ya, berkaitan dengan al-iman, definisi dan hakikat iman. Berkata penulis, ya, semoga Allah merahmatinya, langsung saja. Wal imanu qaulun wa amalun ma'atiqadihi bil janan. Qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wal arkan. وهما سيان ونظامان وقرنان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. Iman itu adalah ucapan dan juga amalan disertai dengan keyakinan yang ada dalam hati. Jadi seorang itu dikatakan dia punya iman jika dia meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian diwujudkan dengan amalan, ya, diwujudkan dengan amalan. Wal imanu qaulun wa amalun ma'atiqadi bil jinan. Qaulun bil lisan, yaitu perkataan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, amalan dengan anggota badan, ya, maksudnya anggota badan. Yani wa nizamani wa qarinani la nufarriqu bainahuma. Keduanya adalah dua hal, ya, yang tidak bisa kita pisahkan. Dua hal yang merupakan aturan yang tidak bisa untuk dipisahkan. Tidak bisa orang cuman, ya, beramal saja tapi dalam hatinya tidak meyakini. Ya, kayak orang munafik. Orang munafik dahulu sholat juga, puasa juga, tapi dalam hati tidak meyakini kebenaran. Juga tidak bisa cuma meyakini saja dalam hati, ya, meyakini saja dalam hati, namun tidak mengamalkan. Tidak ada perwujudan amalnya. Ini juga keliru. Jadi orang yang beriman itu harus meyakini dalam hati, dia ucapkan perwujudannya, kemudian setelahnya diamalkan. La nufarrik bainahuma, tidak kita pisahkan, ya. La imana illa bi amalin, tidak ada iman tanpa amal, ya, tidak ada iman kecuali harus ada amal. Wala amala illa bi imanin, dan tidak ada amal kecuali harus ada imannya. Wal mu'minuna fil iman wa bi salihil a'mali hum mutazayyiduna. Orang-orang beriman itu, ya, iman, kemudian kita katakan orang-orang yang beriman itu dia bertingkat-tingkat, berbeda-beda, ya, berlevel-level dalam masalah keimanan. Ya, wa bi salihil a'mali hum mutazayyidun. Ya, ya, mereka level berbeda-beda tadi, tingkatannya berbeda-beda tadi karena dilihat dari kualitas dan banyaknya amal soleh yang mereka kerjakan. Semakin bagus amal solehnya, ketakwaannya maka tentunya makin naik imannya, makin sempurna. Adapun yang kurang, ya juga semakin lemah imannya. Wala yakhrujuna bila yakfuruna birukubi kabiratin wala isyan. Dan seseorang tidak dikeluarkan dari cakupan karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Juga tidak divonis langsung menjadi kafir lantaran dia melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar tidak langsung kemudian dikatakan kafir, keluar dari Islam atau keluar dari keimanan. Tidak pula karena kemaksiatan yang dia lakukan. Wala nujibu li muhsinihimul janan ba'da man aujabalahun nabi SAW. Shidu ala musihim binar. Dan kita tidak memastikan surga bagi orang yang baik dari mereka. Orang yang beriman yang baik kemudian meninggal, tidak langsung kita katakan secara individu, secara tegas bahwa pasti masuk surga. Tidak. Ya. Juga sebaliknya, orang yang buruk tidak langsung kita katakan pasti masuk neraka. Kecuali apa? Kecuali yang ada persaksian secara tinjauan syariat. Entah persaksian dari Allah dalam Quran menjelaskan fulan masuk surga, fulan masuk neraka, atau persaksian dari Nabi SAW, ya, fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Kalau ada persaksian, ya ada dalil langsung, baru kita katakan, ya, seperti dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa Fir'aun jelas masuk neraka Jahannam. Abu Lahab jelas masuk neraka Jahannam. Maka kita katakan, oh berarti dia jelas masuk. Sebagaimana juga ya, orang-orang yang Al-Asyurah orang yang dikabarkan oleh Nabi SAW diberi kabar gembira masuk surga. 10 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Abu Ubaidah, Ibnu Jarrah, ya, dan yang lainnya. Baru kita katakan, oh dia pasti masuk surga. Tapi yang tidak, maka nanti akan ada penjelasannya. Harus seperti apa kita bersikap. Tayyib. Kita masuk ke penjelasan. Definisi iman tadi dikatakan, al-imanu i'tiqadun bil qalbi. Iman itu adalah meyakini dalam hati. Wanutkun bil lisan. Setelah meyakini dalam hati, harus diucapkan. Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib, itu sejatinya dalam hati dia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mengingkari, bahkan membela. Ya, kita tahu sepanjang hidupnya Nabi SAW, sejak Nabi ditinggal wafat oleh bapaknya, oleh ibunya, oleh kakeknya, Nabi SAW diamanahkan untuk diasuh oleh Abu Thalib. Sampai dewasa, bahkan sampai ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu, diangkat menjadi Nabi. Itu menjadi benteng yang melindungi beliau dalam berdakwah itu adalah Abu Thalib. Dia tidak mengingkari apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Ya, bahkan dalam hati sejatinya dia membenarkan itu. Cuman masalahnya gak diucapkan. Makanya iman itu harus diyakini dengan hati. Yang kedua diucapkan, ya, diucapkan harus bersyahadat, mengakui, ya, bersaksi. Tapi setelah bersyahadat juga apa? Tidak kemudian berhenti gitu saja. Ya. Bersyahadat doang cuman nanti agar bisa nikah dengan perempuan pujaan hatinya. Jadi dia syahadat doang ketika pas di KUA, di hadapan bapak penghulu disuruh syahadat. Setelah nikah sama sekali sholat, enggak, puasa, enggak, dan seterusnya. Punya uang lebih, zakat yang enggak dikeluarkan. Ya. Harus yang ketiga, setelah nutkun bil lisan, amalun bil jawarih. Harus direalisasikan dengan amalan, dengan anggota badan. Diwujudkan. Dan iman itu yazidu bi ta'ah. Ketika seorang melakukan ketaatan, maka imannya akan bertambah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia akan berkurang ketika seseorang bermaksiat. Dan ini kita rasakan ketika, terutama ketika pas momen-momen ya, momen-momen bertambahnya iman itu ketika pas Ramadan. Ketika suasana mendukung, kondisi orang-orang beramal soleh bersama-sama berbondong-bondong, Masya Allah, dari sebelum subuh sudah bangun untuk sahur, mungkin ada yang sholat witir juga ditambah lagi misalnya, kemudian sahur setelahnya baca Quran sebentar misalnya, kemudian siap-siap ke masjid sholat subuh, Masya Allah, ba'da subuh masih zikir lagi, nunggu sampai isyraq, sampai matahari naik sepenggala, kemudian sholat ya, 2 rakaat. Setelahnya kemudian dia bekerja, dia niatkan untuk ibadah. Kemudian setelahnya sore pulang, dia sudah nunggu akan berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa ngaji, setelah ngaji berbuka puasa ngobrol tentang kebaikan, siap-siap sebentar, isya sudah sholat isya, kemudian setelahnya sholat tarawih, ada pengajiannya juga setelahnya. Setelahnya tilawah Quran. Sehari penuh dipenuhi dengan amal-amal soleh ketaatan, maka imannya naik, semangat untuk melakukan kebaikan tinggi. Itu kondisi seorang ketika mengisi hari-harinya dengan ketaatan, imannya tambah. Tapi sebaliknya, ketika orang bermaksiat, futur dia. Orang bermaksiat, keluar maksiat, di dalam rumah maksiat, ngomongin ini, ngomongin itu, melihat ini, melihat itu, dan yang lainnya futur. Ketika diajak lagi untuk ngaji sudah malas gitu. Dan banyak seperti itu ya. Termasuk beberapa ya, beberapa orang ya, saya tidak nyebutin orangnya. Ada yang dulu bareng tapi setelahnya saya lihat ya di story-nya masih temenan ya, di story-nya, story WhatsApp-nya, ininya atau pergaulannya sekarang kumpul lagi sama teman-temannya yang kurang bagus, ya, campur dengan perempuan, ada yang kemudian melakukan hal yang sia-sia lagi, akhirnya diajak lagi, ayo ngaji, kapan ngaji lagi, ayo ketemu lagi, udah males, ya. Udah mulai susah, udah mulai futur, ya, karena maksiat, imannya kurang, mau ngecas lagi susah. Dan naik turunnya iman ini disepakati oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu naik turun. Ya, dan itu disebutkan dalam dalil-dalilnya. Dalam, baik dari Al-Quran ataupun hadis. Dalam Al-Quran Allah mengatakan misalnya dalam surah Al-Fath, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar keimanan mereka bertambah, ya, menambah iman yang sudah mereka punya. Atau dalam ayat yang lain di surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sesungguhnya orang-orang mukmin yang hakiki adalah orang-orang yang jika disebutkan Allah Subhanahu wa taala maka hatinya takut, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada dia, imannya bertambah, imannya bertambah. Berarti logikanya, kalau iman itu bertambah, berarti dia kadang bisa tuh turun. Atau dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bi lisanih, wa illam yastati' fa bi qalbih, wa dhalika adha'. Kalau Anda melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan Anda, jangan sampai ada kemungkaran. Kalau tidak mampu, maka nasihati dengan lisan. Kalau tidak mampu, ingkari dalam hati. Kata Nabi, wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah iman yang paling lemah. Logikanya, kalau hanya mengingkari dalam hati itu adalah tingkat keimanan yang lemah. Dalam tema ini tadi, masalah pengingkaran suatu yang mungkar ini, berarti kalau dia bisa mengingkari dengan lisan, mengingkari dengan tangannya, berarti dia punya iman yang lebih tinggi. Lebih kuat. Ya. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan, al imanu bid'un wasitun au bid'un wasab'una syu'bah. Iman itu tingkatannya ada 63 atau 73 tingkatan. Yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah seorang mengatakan la ilaha illallah dan merealisasikannya. Kemudian yang paling ringan apa? Dan yang paling ringan adalah imatatul adza anit tariq. Yang paling ringan adalah apa? Menyingkirkan gangguan di jalan. Dan malu itu bagian dari iman. Malu di sini maksudnya adalah malu untuk berbuat maksiat, ya. Bukan malu enggak berani tampil, bukan. Itu namanya khajal kalau itu. Bukan malu, ya. Orang enggak berani tampil, orang apa ingin melakukan perbuatan baik tapi apa namanya tidak pede, itu namanya bukan malu yang terpuji. Itu namanya khajal, bahkan suatu yang tercela. Ya. Malu di sini maksudnya adalah orang malu berbuat kemaksiatan, ya, sehingga dia tercebur dalam dosa. Poinnya intinya adalah teman-teman sekalian bahwa iman itu naik turun. Ya, naik turun. Wa ajma'a ahlus sunnah wal jama'ah 'ala ma taqaddama dzikruhu. Dan di sini Syekh Yahya An-Najmi mengatakan ahlus sunnah wal jama'ah bahkan berijma'. Ijma' itu konsensus, kesepakatan semuanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imamul Muzani adalah keyakinan dalam hati, menyampaikannya dengan lisan, mengamalkannya dengan anggota badan, dan dia bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan yang dilakukan, berkurang dengan kemaksiatan. Wa kullama zada al-'abdu fi tha'ati zada imanuhu kamalan wa quwwah. Setiap seorang hamba semakin bertambah ketaatannya, maka imannya juga akan semakin sempurna dan juga semakin kuat. Sebaliknya, kullama waqa'a fil ma'asi wa taqsir wal ghaflah tanaqasa imanuhu. Sebaliknya, semakin ya dia tercebur dalam kemaksiatan, dalam kelalaian, maka semakin berkurang imannya. Semakin berkurang imannya, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkurang di sini kemudian tidak langsung dia dikafirkan, tidak. Bisa saja dia keluar dari Islam, tapi nanti juga melakukan dosa besar yang memang itu kekufuran akbar. Bisa saja nanti. Jika syarat-syarat terpenuhi dan penghalangnya dihilangkan atau tidak ada penghalangnya. Tayib. Amal murji'atu fahum yaquluna al-imanu tasdiqu faqat. Adapun orang-orang murji'ah, Jahmiyah, mereka mengatakan bahwa iman itu sekedar pembenaran saja. Wa haula'i murji'atul Jahmiyah. Apa sih murji'ah itu? Wa minhum man yaqulu al-iman huwa tasdiqu bil qalbi wan nutqi bil lisan wa yu'akhiruna al-amal. Murji'ah dari kata al-irja' itu artinya takhir, yaitu mengakhirkan amalan. Jadi maksudnya mereka cuma apa? Mengatakan bahwa iman itu cukup diyakini dalam hati atau cukup sekedar saja disampaikan dengan lisan itu sudah cukup. Misalnya kemudian sholat, enggak zakat, ini enggak apa-apa. Yang penting dalam hatinya kan mengatakan ini saya beriman. Jadi kalau jenengan mendapati ada orang-orang seperti itu, kenapa enggak sholat? Kenapa enggak zakat? Kenapa enggak puasa? Oh, yang penting aku meyakini dalam hati ya benar. Ini adalah statement orang-orang murji'ah, yaitu orang-orang yang mengakhirkan amal, alias mereka menganggap bahwa iman itu cukup dalam hati saja atau cukup yang ada di lisan saja. Mereka bertingkat-tingkat. Yang paling parah adalah mereka mengatakan cukup dalam hati saja. Kenapa? Karena konsekuensinya parah. Kalau sampai mengatakan iman itu cukup yang ada dalam hati, meyakini bahwa Allah pencipta, meyakini bahwa Allah penguasa dan sebagainya, ya, maka iblis pun dia beriman. Iblis pun dia beriman. Atau iman cukup sekedar di hati dan di lisan, maka Fir'aun pun dia mengatakan beriman, ya. Sebelum dia tenggelam, dia mengatakan yakin dalam hatinya sebelum dia binasa. Ini bahaya ya, seperti ini. Dan iman itu naik turun, tentu naik. Seperti yang disebutkan tadi, konsensus ulama dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu naik turun. Nanti sebagian firqah atau sebagian sekte dalam Islam ada yang mengatakan iman itu adalah satu paket. yang tidak naik dan tidak turun tetap gitu. Jadi tetap. Kalau tidak keliru perkataan Mu'tazilah atau juga termasuk perkataan Murji'ah ya. Dan ini juga berbahaya. Saya kutipkan, ada orang yang perbuatan diarahkan ke ideologi ini. Ya, zaman dahulu ada Lady Gaga gitu. Ketika Lady Gaga mau datang ke Indonesia, orang ini mengatakan tidak ada masalah Lady Gaga ke Indonesia, padahal dia pemuka agama, dianggap sebagai pemuka agama. Mau 1000 Lady Gaga datang ke Indonesia, kalau orang Indonesia itu dalam Islamnya kepada ormas tertentu yang dibawa oleh orang ini, maka tidak akan berpengaruh pada imannya. Gak akan berpengaruh pada imannya. Karena dia meyakini bahwa iman itu juz'un apa la yatajazza. Sesuatu yang tidak bisa terbagi gitu. Sesuatu yang tidak bisa naik turun, ya stagnan aja bagi dia. Dia meyakini seperti itu. Padahal Ahlussunnah jelas tidak. Iman seperti Lady Gaga yang seperti itu, maka dia bermaksiat dan imannya akan berkurang. Kamu lihat sesuatu yang keliru. Tapi dia mengatakan enggak. Udah ada masalah. Lagi dia berafiliasi dan ngaji kepada ormas yang diusung oleh orang ini, wah enggak ada masalah. Mau 1000 Lady Gaga enggak ada masalah. Berarti kan konsekuensi dari perkataannya bisa kita katakan bahwa sebanyak apapun maksiat yang dilakukan enggak berpengaruh pada imannya. Mau bermaksiat mau banyak mau sedikit enggak ada masalah. Imannya berubah gitu. Nah, ini jelas bahaya ya ideologi yang seperti ini. Jadi ada pun orang-orang Murji'ah, itu mereka selatunya dari kalangan Jahmiyah. Sebut ya pembahasannya. Pengikutnya Jahm bin Sofwan. Nah, mereka punya banyak kekeliruan dalam banyak topik akidah. Termasuk dalam masalah iman ini. Mereka mengakhirkan amal bahwa mereka mengatakan iman cukup pembenaran saja. Kemarin dalam masalah takdir, orang-orang Jahmiyah apa? Ideologinya apa? Bisa jawab tepat dia. Apa kemarin? Masalah takdir. Dipaksa. Apa, Mas? Merasa dipaksa. Iya, merasa di bariyah. Kalau yang qadariyah kan kemarin Mu'tazilah. Mu'tazilah itu akidahnya dalam masalah takdir ya qadariyah. Itu mengatakan bahwa Allah hanya mengetahui, hanya mengendaki perkara yang baik saja. Kalau perkara yang buruk, Allah tidak tahu dan Allah tidak mengendaki itu. Sebaliknya kalau yang apa? Jabariyah, orang-orang yang merasa bahwa takdir kita sehingga kita tidak punya pilihan untuk melakukan suatu perbuatan, ya. Jadi mengesankan bahwa Allah zalim. Ya. Seakan-akan kita enggak punya opsi ketika dihadapkan suatu permasalahan. Kita nggak punya pilihan untuk apakah melakukan atau tidak. Nah, yang Jabariyah di sini adalah orang-orang Jahmiyah. Jadi dalam masalah ini keliru juga. Dalam masalah iman, dalam masalah tadi apa takdir, kemudian juga dalam masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, menghapuskan nama-nama dan sifat Allah keseluruhan. Taib, monggo. Wa kullul irja' la khaira fihi, dan setiap pemahaman irja', pemahamannya namanya irja', firqahnya sektenya namanya Murji'ah, itu tidak ada jadi orang yang terpapar pemahaman irja' ini berarti membiarkan aja orang mau maksiat, orang mau berbuat syirik, orang mau berbuat kekufuran, orang mau berbuat apa sesuatu yang melawan bantah, tidak apa-apa, yang penting hatinya beriman. Yang penting lisannya masih bersyahadat. Gitu. Jadi bagi mereka, ya mereka lembek sekali. Mau jaga gereja ya enggak apa-apa. Wong mereka apa? Yang penting masih syahadat. Larinya ke situ nanti. Mau sedekah laut ya biarkan. Mau wiwitan ya enggak apa-apa. bahkan pernah ada statementnya, masih orang yang sama, masih orang yang tadi, pernah dia membuat statement bahwa tidak masalah wiwitan itu mau buat apa namanya, mau buat sesajen untuk Dewi Sri nggak apa-apa, yang penting awalnya ada solawatannya, ada pikirannya nanti mau Dewi Sri nggak apa-apa. Nah, ini konsekuensi dari akidah Murji'ah seperti itu, karena mereka meyakini yang penting hati masih membenarkan bahwa Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, meyakini Islam sebagai agama paling benar, diucapkan dengan lisan, sudah cukup, mau tiap hari maksiat tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Ini bahaya, ya. Karena seseorang itu nanti bisa keluar dari Islam, bisa dengan keyakinannya, bisa dengan perbuatannya, bisa dengan lisannya. Dia bisa keluar dari Islam, keluar dari lingkaran keimanan gara-gara apa? Keyakinannya, gara-gara lisannya, gara-gara apa? Perbuatannya. Orang keluar dari Islam ketika dia apa? Dalam hati dia mendustakan Nabi SAW, ragu dengan kebenaran dan keutuhan agama ini. Seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik hatinya tidak membenarkan Nabi SAW, mendustakan. Atau seorang juga bisa aja keluar dari sana gara-gara lisannya. Seperti juga orang-orang munafik, ya, ketika di salah satu peperangan mereka jalan, kemudian di tengah jalan mereka bercanda, bergurau. Tapi yang dibuat guruan adalah Nabi SAW dan para sahabatnya, ya. Bahwa ada orang-orang yang paling pengecut ketika bertemu dengan musuh, perutnya paling besar-besar, banyak makan. Siapa? Rasul dan para sahabatnya, kemudian mereka ketawa. Kemudian disampaikan kepada Nabi SAW, tapi ayat sudah turun di surah At-Taubah. Ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah dengan ayat dan Allah, dengan rasulnya, dengan agamanya kalian jadikan bahan untuk celah-celahan, untuk bercanda, istihza. Ya. Allah katakan qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur, ya, setelah kalian beriman. Jadi orang bisa keluar dari iman gara-gara keyakinannya, seperti orang-orang munafik, atau dengan lisannya seperti perbuatan orang-orang tadi. Sebelumnya mereka dikatakan beriman, qad kafartum ba'da imanikum, sebelumnya kalian beriman tapi sekarang telah kufur karena mencela Nabi. Ya. Jadi bahaya. Ya. Sekarang banyak orang yang ikut stand up gitu. Tapi agama yang dijadikan apa? Materi untuk stand up. Akhirnya masalah ketawaan. Ini bahaya, mereka seakan-akan berada di pinggiran jurang kepada kekufuran. Bahaya sekali. Orang juga bisa kufur karena perbuatannya. Orang yang injek-injek Quran, misalnya. Nyobain Quran dengan perbuatannya. Jadi seorang itu bisa keluar dari keimanannya, bisa dengan ideologi dalam hatinya, keyakinannya, bisa dengan lisannya, juga bisa dengan perbuatan. Adapun orang-orang Murji'ah mengatakan tidak ada masalah, selagi dalam hati masih meyakini atau lisan masih mengucapkan, mereka masih tetap orang beriman. Ini adalah perkara yang berbahaya. Bermudah-mudahan ini, sebagaimana berlebih-lebihan, terlalu lebay, terlalu ekstrim juga tidak bagus juga. Fakama anna al-ghuluwa khatarun 'alal muslim wa qad halaka bil ghuluwi man halak halaka bil khawarij alladziina kafarul muslimin kafaru al muslimin bada'an bis sahabah ma 'ada Abi Bakr wa Umar wa halaka bil syi'ah alladziina ghalaw asu haqq as sahabah ridwanullahi 'alaihim wa kaffaruhum fakama anna al-ghuluwa halaka fakadzalika al-irja' halaka. Jadi dalam Islam itu, atau dalam Islam biasanya ada firqah-firqah, sekte-sekte yang menyimpang. Biasanya mereka akan berlawanan. Dan ahlu sunnah yang moderat. Ya. Seperti dalam masalah asma wa sifat. Ada orang yang menghapuskan nama-nama sifat Allah karena takut menyamakan Allah dengan makhluknya. Ada sebagian yang malah menetapkan sifat-sifat dan nama Allah tapi disamakan dengan makhluk. Jadi ini menghapuskan, yang ini menetapkan tapi disamakan. Maka ahlu sunnah tengah-tengah. Kita tetap menetapkan tapi tidak menyamakan dengan makhluk. Dalam masalah asma wa sifat. Dalam masalah takdir kemarin, Satu kelompok mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali sudah terjadi, bahwa Allah mengendaki hanya yang baik saja, ya. Baik tidak Allah kehendaki. Sisi yang lain mengatakan bahwa semua orang itu dipaksa untuk apa? Melakukan perbuatan. Ahlussunnah tengah-tengah. Ahlussunnah mengatakan bahwa Allah mengetahui yang baik juga yang buruk. Semua berjalan atas kehendaknya. Tapi walaupun demikian juga kita tidak dipaksa. Kita punya, ya, punya opsi, punya pilihan. Nah, di tengah-tengah. Dalam masalah iman juga sama. Ada orang yang irja mengatakan bahwa mau berbuat maksiat apa saja tetap beriman. Ada yang mengatakan sekali berbuat dosa besar langsung keluar dari agama. Yang ini mengatakan berbuat dosa sebesar apapun tidak ada masalah tetap beriman. Yang ini nanti mengatakan berbuat dosa sedikit itu dosa besar langsung keluar dari Islam. Seperti siapa? Orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah. Orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar keluar dari Islam. Termasuk nanti juga orang-orang Mu'tazilah walaupun mereka masih ragu-ragu. Orang Syiah juga sama. Orang Syiah mengkafirkan seluruh sahabat kecuali beberapa orang saja. Kecuali Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lain. Orang-orang Khawarij juga sama. Mengkafirkan para sahabat kecuali dikatakan di sini kecuali Abu Bakar, Umar, dan sebagian yang lain. Jadi ada yang ekstrim dalam masalah bermudah-mudahan mengeluarkan orang dari iman, ada yang bermudah-mudahan tetap beriman walaupun Ahlussunnah lagi-lagi tengah-tengah. Ya. Monggo bangun dulu, ya minum-minum dulu. Ayo, dijak dulu. Ya, Insya Allah. Bekerja keras, ya saya maklum. Ya. Wa ahlussunnah ya'taqiduna anal mu'minin yatafaddalun. Jadi ini ahlussunnah tengah-tengah, ya. Tidak ekstrim mudah mengkafirkan, juga tidak berlebihan membiarkan gitu. Jika orang nanti berbuat sesuatu kekufuran juga tidak langsung dikafirkan, ada syaratnya nanti. Ya, terpenuhinya syarat dan hilangnya halangan. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan laisa kullu man waqa'a 'alaihi al-kufru waqa'a al-kufru. Semua orang yang tercebur dalam perbuatan kekufuran lantas kekufuran telah disematkan kepada orang tadi. Jadi ada sebabnya, ada syaratnya. Bisa saja orang melakukan perbuatan kekufuran tadi karena apa namanya? Tidak bermaksud. Bisa saja tidak sengaja. Bisa saja karena jahil, belum tahu. Ya, bisa saja karena dipaksa. Ya, ini ada runtutan dan caranya. Jadi tidak bermudah-mudahan gitu. Seperti dalam hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ada satu kisah seorang laki-laki mempunyai apa, dia melakukan perjalanan pakai unta atau pakai kuda tunggangan, seluruh bekal, ya seluruh bekal makanannya itu ditaruh di atas tunggangannya. Dan akhirnya dia ketika di tengah perjalanan capek, dia mendapati di tengah gurun pasir ada pohon, dia ingin istirahat sejenak, capek. Ketika dia bangun ternyata tunggangannya hilang, pergi membawa semua bekalnya, dan dia di tengah tempat yang dia tidak tahu harus pergi kemana. Modalnya, bekalnya dibawa semua. Kemungkinan besar pasti mati. Atau kemungkinan besar 90% ke atas dia mati kalau tunggangannya tadi gak pulang. Sedih, sudah putus asa. Sampai akhirnya dia kecapean mencari kesana kemari. Akhirnya dia tidur lagi. Setelah bangun, Allah menakdirkan udah balik, itu balik sendiri tunggangannya. Kemudian apa? Saking senengnya tunggangannya balik, dia memuji Allah SWT, tapi kemudian dia mengucapkannya kebalik. Ya. Anta abdi wa ana rabbuk. Dia bilang gitu. Harusnya, anta rabbi wa ana abduk. Harusnya gitu. Ya Allah, engkau adalah Tuhan, aku hambamu. Tapi kebalik. Justru malah dia mengatakan, abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu hambaku, saya adalah Tuhanmu. Ini kan perkataan kufur. Tapi dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa ini bukan yang menjadikan sebab kekufuran. karena orang ini mengucapkan kata tersebut namanya sabkulisan alias kepleset, tidak bermaksud ngomong seperti itu, saking bahagianya antara lisan dengan hatinya tidak sinkron, akhirnya keluar perkataan yang kebalikannya. Nah, para ulama mengatakan ini tidak menjadikan apa dia kemudian dikatakan telah keluar dari Islam. Nah, yang seperti ini pelajarannya pelik ya. Hendaknya ya, dalam masalah menjatuhkan hukuman kekufuran kepada orang, kecuali harus benar-benar belajar gitu. Harus tahu sebabnya. Orang ini benar-benar, apa orang ini enggak tahu, apa orang ini kena syubhat, apa orang ini jahil, apa orang ini enggak sengaja, apa orang ini dipaksa. Ada banyak-banyak sebab yang perlu untuk diteliti terlebih dahulu. Jadi tidak kemudian kita langsung bermudah-mudahan. Wa ahlu sunnah ya'taqiduna annal mu'minina yatafadhaluna fi amalihim. Ahlu sunnah meyakini bahwa orang-orang yang beriman itu tadi apa? Dia bertingkat-tingkat level imannya sesuai dengan amalan yang dikerjakan. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang paling afdol keimanannya setelah Nabi. Ya, setelah Nabi SAW yang paling afdol keimanannya, tingkatan ketinggian derajat imannya adalah Abu Bakar. Bahkan ya, beliau diberi nama As-Siddiq itu karena setiap khabar yang datang kepada beliau pasti dibenarkan. Jadi kenapa beliau diberikan julukan As-Siddiq? Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan karena ketika pas Isra Mi'raj, hal yang tidak masuk akal, Nabi SAW dalam satu malam pergi ke Masjidil Aqsa, langsung kemudian ke Mentok lain ketujuh balik lagi, itu banyak orang yang meragukannya. Tapi Abu Bakar dikabarkan dengan seperti itu, langsung dia membenarkan tanpa keraguan sedikit pun. Maka dia dikasih nama apa? Dikasih julukan As-Siddiq, yaitu yang membenarkan. Ya. Sodaqo Yusuf diwarni membenarkan khabar yang datang dari sahabat kecil dan panutannya yaitu Nabi SAW. Atau ada juga yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu adalah orang yang senantiasa membenarkan ajaran apa saja yang datang dari Nabi. Apa saja yang datang dari Nabi SAW dia tidak pernah meragukannya. Maka kemudian dikasih julukan As-Siddiq. Nah, beliau kalau di tingkatan imannya maka beliau yang paling tinggi dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Nabi SAW sempat sampai mengatakan, ya, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan." Andai saja saya diizinkan untuk mengambil dari salah satu umatku untuk saya jadikan kekasih, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Kekasih di sini jangan digiring kepada makna lawan jenis ya. Kekasih itu maksudnya orang yang sangat dekat, sangat dicintai, dan cinta itu macam-macam ya, tidak hanya cinta kepada lawan jenis, cinta ayah kepada anaknya, anak kepada apa bapaknya ya, ibu kepada anaknya, saudara seiman ya. Jadi tidak semua kemudian cinta dimaknai dengan lawan jenis. Dan orang yang paling dicintai Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Adapun Nabi Rasul yang paling dicintai Allah yang sampai punya julukan Khalil adalah dua, Ibrahim ya, dan juga Nabi Muhammad SAW. Dua ini paling dekat dengan Allah SWT. Maka tingkatannya ini hampir sama ya, walaupun Nabi Muhammad dulu baru Ibrahim. Jadi orang itu bertingkat-tingkat keimanannya tergantung amalan ya, dan pembenaran yang ada ya, di dalam hati kaum mukminin. Wa bitafadul fil amali wa tasdiqanat maqamatus sahaba fil afdaliyah, dengan apa namanya adanya keunggulan dalam masalah amal dan juga pembenaran ya, tingkat pembenaran kepada Nabi SAW semakin tinggi, semakin percaya, inilah yang menjadikan para sahabat itu juga mereka bertingkat-tingkat keutamaannya, juga mereka bertingkat-tingkat. Waqad jaa fil hadits sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu pernah bersabda bahwa nanti juga apa di surga itu orang akan menempati setiap derajat di surga yang bertingkat-tingkat. Tingkatannya ada banyak. Ulama berbeda pendapat tentang jumlah tingkatannya. Ada yang mengatakan apa tingkatannya sebanyak apa ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Ada yang mengatakan jumlah tingkatan di surga itu sebanyak ayat yang ada dalam Al-Quran. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW pernah bersabda menunjukkan bahwa nanti orang-orang ahli Quran dikatakan ikra' wartaki fa inna manzilataka. Dalam hadis itu dikatakan bahwa nanti orang yang ahli Quran di surga kan dikatakan bacalah dan naiklah, sesungguhnya kedudukanmu pada ayat terakhir yang engkau baca. Pada ayat terakhir yang engkau baca. Berarti semakin orang ini ya, semakin orang ini membaca Al-Quran yang banyak, menghafalnya, mengamalkannya, maka semakin tinggi derajat dia di sisi Allah SWT nanti di surga. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tingkatan derajat di surga itu seperti banyaknya ayat yang ada dalam Al-Quran, berdalil dengan hadis tadi. Walaupun ada pendapat yang lain yang mengatakan tidak demikian, tapi yang pasti surga itu satu, namanya ada banyak, macam-macam, tapi dia tingkatannya ada banyak. Ya, tingkatan paling tinggi adalah tentu tingkatan milik para nabi dan rasul yang namanya apa? Apa namanya? Tingkatannya Nabi Rasulullah? Enggak, al-wasilah. Al-wasilah. Ada yang mengatakan wasilah ini bagian dari tingkatan Firdaus. Ya. Jadi yang paling tinggi namanya Firdaus, tapi Firdaus masih terbagi lagi. Yang paling tinggi namanya al-wasilah. Yang sering jenengan setelah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Al-wasilah di sini para ulama menjelaskan ini adalah derajat surga yang nanti akan ditempati oleh Nabi SAW. Terus bagaimana mengkompromikan dengan hadis yang lain? Hadis yang lain ada yang mengatakan kalau engkau meminta surga, maka apa? Mintalah surga Firdaus. Bagaimana? Katanya paling tinggi Firdaus. Para ulama memberikan dikompromikan. Jadi paling tinggi Firdaus, tapi Firdaus itu juga masih ada tingkatannya lah lagi. Yang paling atas itulah namanya wasilah, itu miliknya Nabi SAW. Gitu. Nah, di surga nanti mereka bertingkat-tingkat. Ya. Mereka bertingkat-tingkat dan mereka bisa saling melihat. Ya, tingkatan yang ada di bawah, mereka melihat tingkatan yang ada di atasnya. Begitu juga ya seterusnya. Yang di atasnya melihat tingkatan yang di atasnya lagi. Dalam hadis riwayat Bukhari, inna ahlal jannah yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'una al-kawkabad durriyal ghabir fil ufuki minal masyriki awil maghrib litafadhuli ma bainahum. Nabi mengatakan, sungguh nanti penduduk surga akan bisa saling melihat, ya, akan bisa saling melihat orang-orang yang ada di kamar-kamar di atas mereka. Permisalan seperti mereka melihat kaukab. Kaukab itu bisa dikatakan bintang-bintang, planet-planet yang ada di atasnya. Ya. Planet-planet yang mengkilap seperti warna debu di ufuk timur atau ya di ufuk barat. Kenapa? Litafadhu lima bainahum. Jadi mereka melihat penduduk surga yang ada di atasnya. Yang di atasnya melihat lagi yang di atasnya. Seperti orang lihat bintang-bintang. Kenapa? Karena yang di atas itu berarti dulu keimanannya lebih baik daripada yang di bawahnya. Yang di bawahnya berarti lebih baik daripada yang di bawahnya lagi. Seterusnya. Ya. Jadi dia bisa melihat, oh mereka ada di sana. Mereka lagi ada di sana. Tergantung apa? Kualitas keimanan, ketakwaan dari masing-masing penduduk surga tersebut. Yang paling bawah ya, yang kemarin saya ceritakan dalam hadis itu. Selamat terakhir. Tapi walaupun demikian, sudah cukup ya, sudah cukup dan lebih dari cukup ya, orang yang diberikan anugerah oleh Allah ya kenikmatan 50 kali kenikmatan yang dirasakan oleh raja yang paling top yang ada di dunia ya, apalagi yang di atas yang para sahabat, para syuhada seperti apa, tidak bisa dibayangkan. Wa annal mu'minina sirati kalamhil basar wal barq. Dan nanti juga ketika melewati jembatan atau sirat, mereka juga akan melewatinya berbeda-beda tergantung kualitas keimanannya. Ada yang melewati sirat itu seperti kedipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti hembusan angin, wat thayr, ada yang seperti burung yang fil khail, ada yang seperti orang naik kuda yang sangat cepat. Wa ka sa'ir rijal, ada yang berlari seperti ya orang yang berlari kencang. Wa anna minhum man lahu syum'ah 'ala dhafri ibhami qadamihi al-yumna tashi'u taratan tantafi'u fayaqifu. Au kama qala. Dikatakan juga ada yang ada yang di kukunya ya, di kuku kakinya katanya ada yang keluar cahaya, yang ketika cahaya itu bersinar dia maju, tapi ketika mati dia berhenti dulu, nanti bersinar lagi, jalan lagi. Ada juga yang wa anna minhum man yazhafu ala batnihi, ada juga yang berangkang, ada juga yang melata dengan perutnya, ngesot ya. Wa hadha yadullu ala suquti man yatasaqatuna fin nari minal muwahhidin, dan orang yang melata dengan perutnya tadi itu nanti termasuk orang-orang yang akan kepleset masuk ke apa neraka jahanam. Ahli tauhid ya. Karena sebagaimana penjelasan yang pernah saya sampaikan atau mungkin di kesempatan kajian yang lain, di kalau enggak salah dulu kajian syarah akidah wasithiyah, bahwa orang-orang yang bisa melewati shirath ini adalah ahli tauhid. Ya, ahli tauhid. Entah nanti ada yang bisa lewat atau yang tercebur, tapi yang ada kesempatan bisa lewat adalah ahli tauhid. Cuman yang tercebur tadi maksiatnya banyak dia. Punya maksiat banyak, tapi dia masih bertauhid. Ya. Entah nanti kemudian di neraka dicucikan dulu atau nanti dimaafkan dengan syafaat atau dengan rahmat Allah dimaafkan begitu saja kemudian dimasukkan. Adapun orang-orang kafir, kata Syekh Saleh Muhammad Al-Utsaimin, Utsaimin rahimahullah taala, dalam syarah akidah al-wasitiyah, kalau orang-orang kafir gak ada kesempatan jalan di atas jembatan, mereka langsung dicemplungin, mereka langsung dicemplungin. Ada pun yang lain masih ada kesempatan ya. Tapi kesempatan yang macam-macam, ada yang sekelip apa kedipan mata langsung udah sampai, ada yang seperti kilat udah sampai, ada yang seperti angin gus baru sampai, ada yang pakai seperti naik kuda ya, baru sampai, ada yang lari dan seterusnya. Itu semua tergantung kualitas keimanan mereka ketika di dunia. Semakin dia baik, semakin dia bertakwa, maka semakin punya derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan tadi, wa inna ahlussunnati wal jamaah la yukaffiruna ahadan bidzambin. Bahwa ahlussunnah wal jamaah tidak ya bermudah-mudahan mengkafirkan atau melabeli sifat kufur kepada seseorang atas dosa yang dia lakukan. Makanya di sini apa? Bukan seperti orang khawarij yang bermudah-mudahan ya. Orang khawarij yang bermudah-mudahan, orang yang apa namanya? Orang yang berzina, bagi mereka dahulu mereka meyakini itu langsung keluar dari Islam ya. Serta-merta bermudah-mudahan demikian. Wala yujibunan nara li ahadin minan nas. Dan juga ya, tidak mewajibkan seorang dari kalangan manusia pasti masuk neraka. Wala yujibunal jannah aidon, sebagaimana orang yang baik tidak langsung dikatakan masuk pasti masuk surga. Tapi gimana caranya? Walakin yarjuna lil muslim lil muhsin. Tapi kita sikapnya adalah berharap ya. Berharap atau berpositif thinking. Berpikiran positif bahwa insyaallah dia masuk surga, diharapkan. Wa yakhafuna 'alal musyi. Adapun kalau ini orang ini buruk, banyak bermaksiat, pelaku dosa besar misalnya, ditakutkan dia akan masuk neraka. Wala yashhaduna 'ala ahadin bi jannatin wala nar. Tidak boleh seseorang mempersaksikan, mengatakan secara individu atau personal fulan pasti neraka, fulan pasti masuk surga, kecuali yang sudah ada persaksian dari nas Quran atau hadis ya. Khala man syahidalahu Rasulullah, kecuali yang Rasul sendiri mempersaksikan bahwa dia ternyata penghuni neraka atau penghuni surga. Jadi misalnya kita melihat, oh di kampung saya ada Pak Kiai, Pak Ustadz siapa meninggal, tidak boleh kita mengatakan mesti mlebu surga, tidak bisa. Kita mengatakan kita harapkan beliau menjadi penghuni surga. Insya Allah dia Allah kehendaki jadi penghuni surga. Tapi kita nggak mengatakan secara tegas pasti, tidak. Sebagaimana orang yang buruk ya, juga tidak kita pastikan pasti dia masuk neraka. Bahkan orang kafir ya, bahkan orang kafir, orang kafir tidak bisa kita katakan bahwa dia neraka. Tapi kita katakan secara umum, orang yang mati dalam kekufuran, orang yang mati dalam perbuatan syirik akbar, secara umum dia masuk neraka. Tapi mengatakan individu, ya, individu orang ini yang kafir ini meninggal pasti masuk neraka, itu tidak diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kecuali yang sudah ada persaksian. Siapa yang bilang? Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdurrahman Al-Barraq, ya, dan yang lainnya ulama-ulama besar yang sudah diakui keilmuannya. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Bisa jadi dia sebelum wafat bersyahadat. Bisa jadi sebelum dia meninggal dia bertaubat, ya. Saya bacakan ya biar nanti tidak bertanya-tanya. Beberapa fatwa Syekh Ibnu Jibrin, anggota Hay'ah Kibarul Ulama dahulu di Saudi Arabia, sudah meninggal. Beliau mengatakan amma syahadatu binnari li muayyan. Adapun mempersaksikan seseorang masuk neraka secara individu, personal, fala tajuzu aidan illa liman warada fihi nas. Tidak diperkenankan kecuali ada nas yang jelas menjelaskan orang ini masuk neraka. Ini beda antara menghukumi dia kafir sama memvonis dia masih masuk neraka. Kalau orang tadi memang sepanjang hidupnya dia tidak mengenal Allah, misalnya dia tidak menyembah Allah, dia beragama dengan yang lain, ya kita katakan dia seorang yang kafir, non-muslim atau musyrik. Tapi untuk memvonis apakah pasti masuk neraka, itu yang tidak kita katakan. Kecuali ada nas. Fakat waran dan nas sumasaran fi Abi Lahab. Misalnya ada nas tentang Abu Lahab, maka boleh. Wa kadzalika fi Abi Jahal atau Abu Jahal, ini juga boleh. Fatwa Syekh bin Baz. Ma hukmu man yajzimu ala muslimin bi annahu sayakunu min ahli an-nar ma'a ilmi bi annahu multazim bi ta'alimil islamiyah. Syekh bin Baz mengatakan la yajuzu syahada li ahadin bin nari wala bil jannah. Tidak boleh mempersaksikan untuk seseorang dia masuk neraka atau masuk surga illa man syahida lahu ar-rasul, kecuali yang rasul mempersaksikannya sendiri menyampaikannya. Ma yaqulu fulanun bil jannah wala fil nar. Tidak Fulan tidak mengatakan bahwa ini di surga atau di neraka. Walau kana min ahli taqwa ma yuqalu min ahli jannah. Walaupun dia dahulu ketika di dunia adalah orang yang ahli taqwa, tidak dikatakan secara ya pasti bahwa dia pasti masuk surga. Walau kana min ahli ma'asi, sebagaimana dia misalnya ada orang ahli maksiat, tidak dikatakan dia pasti masuk neraka. Walau kana musyrik, kata beliau, walau kana musyrik, walaupun dia dulu adalah orang yang berbuat syirik, ya. Ma yuqalu hadza min ahli nar, ya, tidak dikatakan ini adalah ahli neraka. Qad yatub, kata beliau, bisa jadi dia bertobat sebelum wafat, ya. Satu lagi perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, juga salah satu anggota Hay'at Kibarul Ulama di Saudi. Wa hadha hukmun 'amun yajibu al-iman bihi 'ala umumihi. Setelah menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan kufur, Syekh Abdurrahman mengatakan ini adalah hukum ya secara umum, bahwa keumuman itu dimaknai secara umum. Fayajibu i'tiqad, maka wajib untuk diyakini anna kullaman mata 'alal kufri fa huwa finnar. Diyakini bahwa orang yang meninggal di atas kekufuran maka dia di neraka. Maksudnya hukum secara umum, orang kalau benar-benar mati di atas kekufuran nanti dia di neraka. Hukum secara umum, bukan hukum secara per individu bahwa dia pasti. Wahama alal muayyan. Tapi hukum secara umum ini tidak kemudian melazimkan adanya penghukuman secara individu tertentu bahwa si fulan disaksikan bahwa dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Walau sahha hadza lamakana baina al-hukm al-am wal lamakana bain hukm al-am wal khass farqun. Wa man dalatin nusus ala annahu finnari bi ainihi wajabat asyhadah law bidzalik. Barang siapa yang ada nas yang menunjukkan bahwa orang itu pasti masuk neraka, baru kita katakan dia masuk neraka, seperti Abu Lahab, Firaun, Abu Jahal dan yang lainnya yang memang ada apa namanya dalilnya. Dan seterusnya. Wa idza kanat sami'ta min Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah annahu yuqarriru dzalik fa huwa marja'un ilmi. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barak. Jika kamu ya mendengar kaidah seperti ini dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan tentang kaidah yang demikian, yaitu orang walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik, ketika meninggal tidak kita memastikan secara pasti bahwa pasti masuk neraka, ini adalah pendapatnya Syekh Utsaimin, maka apa? Fahuwa marja'un ilmi. Maka Syekh itu adalah memang rujukan dalam masalah ilmu. Jadi itu kutipan tentang pembahasan ini, di pembahasan iman yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.